Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul, pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan di bagian yang pertama dari buku ini. Ini juz al-awwal, juz yang pertama tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, ya, sebelum lahir, tentang siratuhu wa ghazawatuhu, perjalanan hidup beliau, demikian juga peperangan-peperangan beliau, ya, peperangan apa yang beliau pernah lakukan. Kita sudah selesai sebelum beliau lahir, kemudian ketika beliau lahir, kemudian masa muda beliau sampai diutus sebagai Nabi dan Rasul, kemudian berdakwah di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Peperangan-peperangan beliau sudah kita sebutkan. Dan kita masih di juz yang kedua, ahwalhu wa syama'ilhu wa khasa'isu, keadaan-keadaan Nabi. Demikian juga ciri-ciri Nabi dan keputusan-keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di pasal yang berikutnya beliau tentang, yakni Ibnu Katsir menyebutkan tentang al-ikhbar bil ghuyub al-mustaqbalah, kabar-kabar dari perkara gaib yang akan datang. Beliau bisa menyampaikan ini dan terjadi, itu tentu saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan beliau adalah seorang nabi sebagai seorang rasul. Di antaranya yang disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan di muka bumi. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Nur ayat 55. Demikian juga apa yang Nabi kabarkan tentang kejadian peperangan orang-orang Romawi dan orang-orang Paris, orang Persia. Ya, sudah kita sebutkan, bahkan disebutkan waktu itu Nabi mengabarkan dan bahkan waktu itu melakukan taruhan dengan orang kafir Quraisy. Sebagaimana tanda di surat Ar-Rum. Alif lam mim ghulibatir Rum wa mim ba'di ghulibim sayghlibun. Fi bid isini. Berikutnya kabar yang Nabi sebutkan dan terjadi qala Rasulullah taala wa akhbar Rasulullah alaihi wasallam qaumahu, dan Rasulullah SAW mengabarkan kaumnya. Walaupun kisah ini dibicarakan para ulama, tapi benar-benar terkenal kisah ini. Bahkan ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad panjang lebar kisah ini. Rasulullah mengabarkan kaumnya, akhbar Rasulullah SAW qaumahu alladzina kanu ma'ahu, yang mereka bersama dengan Nabi SAW fi syi'ab, di celah di jalan, di, ya, mungkin bukit dan semisalnya. Waktu Nabi SAW diboikot, Nabi demikian juga sukunya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka ini, ya, mengambil tempat di beberapa lembah atau jalan-jalan yang ada di gunung. Tinggal di situ Nabi SAW. Jadi Nabi mengabarkan kaumnya, ya, yang mereka ini di cabang syab, ini cabang dari jalan-jalan. Apa itu? Apa kabar yang Nabi sampaikan? Allah qad salata ala sahifah. Allah telah menguasakan atas sahifah, kertas yang isinya itu adalah perjanjian. Ini mereka tidak akan bergaul dengan orang-orang dari sukunya Muhammad SAW. Ditulis di dalam, ya, kertas, kalau kita kertas, ya, sahifah lembaran. Ya, kemudian mereka simpan lembaran itu di dalam Ka'bah. Maka disebutkan di sini Allah kuasakan atas lembaran ini al-aradhah, binatang. Binatang yang kalau kita yang kutu dan semisalnya itu rayap, ya, rayap kalau kita, ya, yang memakan kayu-kayu itu, memakan kertas. Allah kuasakan atas lembaran ini rayap-rayap. Fa'akalatha, maka memakan lembaran ini yang isinya adalah memboikot Nabi SAW dan sukunya. Fa'akalatha, dimakan lembaran ini illa makana min dzikrillah, kecuali apa yang disitu ada zikir pada Allah Subhanahu wa taala, lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana kadzalik, maka seperti itu. Kisah ini sebuah Ibnu Hisyam di sirah, tidak ada sanadnya. Bukan di tempat Ibnu Sa'ad mursal mu'dhal, ya, terputus. Bahkan terputus lebih dari satu, ya, secara berurutan. Abu Nu'aym juga, ya, sebab, ya, mursalnya Urwah bin Zubair. Ini dhaif, kenapa? Karena mursal terputus. Imam Baihaqi juga demikian juga, ya, dari Imam Baihaqi sanadnya itu dari Imam Zuhri mursalan. Zuhri langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu mursal terputus. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad kisahnya ini. Ya, ini beberapa hal itu kadang sanadnya memang terputus, tapi demikian terkenal. Seperti kejadian Abdul Muthalib waktu itu ketika datang pasukan bergajah akan diserang. Ini kisahnya terkenal juga, telah lewat, ya. Karena belum ada sanadnya. Tapi demikian terkenal disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Kejadiannya panjang di sini. Pasal as-sahifa allati katabaha Quraisy. Ini lembaran yang Quraisy menulisnya dan menahan Rasulullah SAW bersama dengan sekelompok kaum muslimin di syab tadi jalan, ya, yang menuju ke gunung atau ya ke bukit, namanya Syab Abi Thalib. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tsumma aslama Hamzah amhu." Masuk Islamnya Hamzah. Hamzah paman Nabi SAW, pemberani itu disebutkan sebagai Asad, sebagai singanya Islam. Masuk Islam wa jama'a katsirun, dan sekelompok dari para sahabat yang banyak. Wa fasyal Islam. Ini asalnya adalah Islam tersebar di dakwah Nabi SAW di awal-awal. Balamma ra'at Quraisy, ketika Quraisy melihat yang seperti ini, ya, semakin tinggi perkara Nabi SAW, demikian juga perkara semakin bertambah, hajmau ala yata'aqadu. Mereka sepakat untuk membuat perjanjian ala Bani Hasyim, terhadap Bani Hasyim. Demikian juga Bani Abdul Muthalib, demikian juga Bani Abdi Manaf. Tiga suku ini, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf. Dari sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala yubai'uhum, orang Quraisy sepakat untuk tidak jual beli dengan mereka. Wa la yunakihuhum, tidak menikahkan, ya, keturunan mereka. Wa la yukalimuhum, tidak berbicara dengan mereka. Wa la yujalisuhum, tidak duduk dengan mereka, tidak berikan salam, ya, kepada mereka. Ya, tidak duduk dengan mereka. Hatta yusalimu ilaihim Rasulullah, sampai mereka mau untuk menyerahkan Rasulullah, diserahkan Nabi untuk dibunuh. Dan semisal itu. Wa qatahu bidzalika sahifah, mereka menulisnya di lembaran. Nah, itu asalnya demikian. Semakin bertambah Islam, ya, Hamzah masuk Islam, pemberani beliau, ya, bahkan terang-terangan. Dan beliau berani kalau berkelahi, berduel dan semisalnya, semakin bertambah Islam kuatnya, maka mereka orang Quraisy sepakat untuk memboikot Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf. Tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berbicara, tidak boleh duduk. Mereka menulis dalam lembaran, wa alaku hafiz saqafil Ka'bah. Ya, mereka gantung di saqaf, atapnya Ka'bah. Ada yang mengatakan menulisnya Mansur bin Ikrimah, ada yang mengatakan Nadir bin Haris. Yang benar adalah Baqit bin Amir. Ya, maka Rasul mendoakan tangannya lumpuh. Wan haza Banu Hasyim Banu Muthalib, maka menujulah Banu Hasyim Banu Muthalib. Ya. Mukmin mereka dan kafir mereka kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini karena permusuhan sangat jelas. Mereka sebenarnya dari suku ini, tapi mereka tidak memboikot Abu Lahab. Ya. Wa hufiza Rasul wa man ma'ahu. Jadi ditahan. Ditahan Rasulullah SAW dan orang yang bersama dengan mereka, yang bersama dengan beliau, ya, dari Banu Hasyim, Bani Abdul Muthalib dan Bani Abdi Manaf tadi. Nabi pun akhirnya ditahan, dikepung, ya, diboikot di Syi'ab, ya, di jalan tadi, di lembah atau jalan yang namanya Syi'ab Abi Thalib. Mulai di Lailah Hilal Muharram tahun 7 setelah Nabi diutus ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sukunya ini tadi, baik mukmin atau kafir, diboikot di tahun yang ke-7 di bulan Muharram. Nah, itu. Kemudian juga ulikat syaifah bi jawi Ka'bah, yang diletakkan lembaran ini di dalam Ka'bah. Wa bakum mahbusin mahsurin. Maka Nabi demikian juga sukunya ini tadi, ya, dalam keadaan ditahan, dalam keadaan terboikot, mudayikon alaihim jiddan, sangat, ya, sempit sekali, tidak ada, ya, ini bahan makanan, sulit, selama salasa sinin, selama 3 tahun kejadian ini. Sampai kemudian benar-benar keadaan berat, sampai terdengar suara anak-anak kecilnya menangis di belakang, terdengar di belakang dari syu'ab ini tadi, cabang dari jalan ini tadi, terdengar tangisan-tangisan mereka ini. Maka disebutkan, ya, sebagian orang-orang Quraisy pun sebenarnya ada yang kasihan. Kemudian disebutkan, terjadi selama 3 tahun. Suma itaulallahu rasulullah, kemudian Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara sahifah tadi. Sahifah tadi, lembaran diletakkan di mana tadi? Akhirnya diletakkan di dalam Ka'bah kan itu. Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa lembaran ini dimakan oleh rayap tadi. Ya. Kemudian disebutkan, Nabi mengabarkan hal tersebut. Maka memakan rayap ini tadi, semua apa yang ada di dalam lembaran tersebut berisi tentang kejahatan, kedzaliman, demikian juga memutus silaturahmi, ya, memutus silaturahmi kecuali zikir kepada Allah, kecuali lafaz dalalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengabarkan kepada pamannya. Maka dia pun mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, ya, tentang keadaan ini tadi. Paham? Jadi kejadian apa tadi? Selama 3 tahun berat ini tadi, di antara orang Quraisy sendiri ada yang kasihan. Kemudian Nabi SAW ditaman oleh Allah bahwa lembaran itu telah dimakan oleh rayap. Nah, maka Nabi mengabarkan pamannya Abu Talib. Abu Talib mengabarkan pada orang Quraisy. Kan demikian. Maka kemudian mereka mengatakan, "Fa'ingkana kadiban," kalau dusta Muhammad terhadap kabar ini, maka kita lihat nanti. Benar enggak bahwa lembaran itu dimakan oleh rayap? Kita lihat, kalau dia bohong, biarkan saja. Biar mereka dalam badan mati. Dalam badan sulit, kan itu. Kalau dia benar, ya sudah, kita lepaskan mereka. Kemudian disebutkan qalu, ya, disebutkan ba'an salu sahifah, mereka pun menurunkan apa tadi? Lembaran turunkan. Mereka akhirnya ingin mengecek. Kalau Muhammad ini bohong, biarkan. Biar mereka dalam badan hancur. Kalau dia benar, ya sudah, kita akan melepaskan dia, demikian juga kelompoknya. Kan demikian. Akhirnya mereka memasuki Ka'bah, ba'an salu sahifah, mereka menurunkan lembaran tersebut, falamma ra'u amr kama akhbara bihi Rasulullah, ketika mereka melihat ternyata perkaranya sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, ya, ternyata mereka tambah kufur. Tetapi tadi sudah disebutkan, akhirnya mereka melepaskan Nabi, demikian juga, ya, orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu ada orang kafir, ada orang mukmin juga. Ya, demikian. Kemudian disebutkan juga oleh Ibn Abdul Bar bahwa setelah kejadian itu asyara awam, bahwa kejadian ini adalah 10, ya. Zain mengatakan itu tahun yang ke-10 setelah Nabi diutus. Kemudian setelah kejadian itu meninggal Abu Talib sekitar 6 bulan setelah kejadian ini. Kemudian meninggal Khadijah setelah Abu Talib sekitar 3 hari. Ini berkaitan meninggalnya Abu Talib, demikian juga Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Ya, demikian. Jadi kejadian ini terkenal. Walaupun tadi kita sebutkan sanad-sanadnya dibicarakan oleh ulama, tapi ini terkenal kisah ini. Tentang kabar ini. Ini juga menunjukkan kebenaran apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa rayap itu aradhah ini memakan sahifah tadi. Ya, sampai di sini dulu.